Lukas pasal le. Batun yang ke-15 masa kerajaan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus jut ke gubernur di Judea, dan Herodes jimat perintah di Galilea. Filipus, sedara Herodes, jimat kerajaan di bagian Iturea dan Trakonitis. Sedangkan Lisanias jimat kerajaan di Abilene. Yang mat jabatan jut ke imum-imum agung na ke Hanas dan Kayafas. Batun yang ke, potu Allah mefirman ubat Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria di Padang Pasir. Tema di Nabi Yahya gejak laju ho-ho mentong, bansaboh daerah Krung Jordan dan gepe sampo haba ni bak potu Allah. Nabi Yahya gepegah lagenyo. Matobat ke ni bak ban mandum desa-desa kata, dan kata haruh tepemano, mangat potu Allah gepe ampun kata. Nyan pah lagi yang kata tulis dalam kitab Nabi Yesaya. Na urung gemuhoi-muhoi lam padang pasi, pesiap ke rotuh ke Tuhan, perata ke rotuh ke gomnyan, tip-tip na pantan tersabe laju, tip-tip na gunung ngon bukit tapi sare rata, rotuh yang kiwing kiwot tapi tepat laju, rotuh yang luk-luk lumba pesare laju, di urung rame ban sikom donya temaji kalon, Allah gepu selamat manusia. Jaitat urung jejak ubat Nabi Yahya ke tepu mano. Nabi Yahya gepegah ubat awaknya. Gata urung jehut, so yang pegah bahwa gata hana kena ngon hukuman Allah yang tema teka, tunjuk ke ngon but-but gata bahwa gata kamu tobat nibak ban mandum desa-desa gata. Bek gata pepun pegah bahwa Nabi Ibrahim nake indatu gata. Ingat, nibak bate-batenya opi, potu Allah hasil kepejit keturunan ke Nabi Ibrahim. Patu kau siap ke ngon tebang bak kaya sampo abeh uku-uku ji. Tip-tip bak kaya yang hana jemuboh, yang get tema tebang dan tetik lam apui. Jadi, apa yang haruh kamu pubut? Jitanyong le urungnyan ubak Nabi Yahya. Gejawab le Nabi Yahya, urungnyan na bak jih dua un baje. Baje jinyan yang siun bah ke jijuk ke ureng yang hana mebaje. Dan ureng yang na penajo. Penajo nyan bah ke jibagi ke ureng yang hana. Ureng yang tugah jih jikutip cuke, jijak cid ubat Nabi Yahya ke tepu mano. Awaknya jitanyong lagenyo. Bapak gure, apa yang harus kamu pebut? Gejawab le Nabi Yahya. Dek ke gata kutip cuke lebih nibak yang kata petetap. Na cid si dadu yang jitanyong lagenyo. Pakiban dengan kamu, pekeh yang haruh kamu pubut? Gejawab le Nabi Yahya. Bek gata lake ngon cara paksa atuh somantong. Dan bek gata repah peng dengan gata tuduh yang hana-hana. Besip keh ngon gaji yang hak gata. Bak watenyan di ureng rame, kaji pepun temanyong sabe ke dro-dro. Pekeh Nabi Yahya nyan, raja yang bah selamat, yang awak nyan preh-preh. Nyan ke, jut Nabi Yahya gepegah ubah awak nyan ban mandum. Ulun pemano gata ngon i. Tema singa teka orang yang lebih raya nibak ulun. Ke ulun piyoh talo sipatu gop nyan mantong hana kuasa nibak ulun. Gop nyan tema gepemano gata ngon roh Allah dan apui. Bak jaro gop nyan na je'e ngon tampo ban mandum gandum sampoke. Gandum nyan tema gepesapat lam gupok. Tema menyosikem mandem getet lam apa yang hana lun-lun. Menankuh Nabi Yahya geberi nasihat buat awak nyan ngon mebago cara. Bak wate gop nyan gepu sampo habaget. Tema Herodes yang mat kerajun di Galilea gesegah le Nabi Yahya ke hai jeme kawin ngon Herodias perumoh cedara jih ke dro. Dan menancit ke hai but-but jih yang jehut yang lain yang kaji pubut. Tema Herodes bukon jipatih pun yang getam le Nabi Yahya yang subalik jih, jipubut but-but yang jehud, nyan lebih bak nyangka. Dan Nabi Yahya kedro, jipetamong lam gelap. Oh kalau selesa ban mandum awak nyan tepemano, isa tepemano cit. Dan bawa tegop nyan tengah medoa, langit laju tuha. Dan roh Allah laju getron atuh gop nyan, lagi cicim mirah pati. Dan laju terdengar su Allah, yang gepegah lagenyo. Gata ke anu ulun yang ulun gasih, gata lumpah galak nibak atilum. Wate Isa gepupun medakwah, umu gopnyan na lepluh tun. Menurut kun gop, gopnyan anak Yusuf bin Eli. bin Matat, bin Lewi, bin Malki, bin Yanai, bin Yusuf, bin Matisa, bin Amos, bin Nahum, bin Hesli, bin Nagai, bin Maat, bin Matisa, bin Simei, bin Yosef, bin Yoda, bin Yohanan, bin Reza, bin Zerubabel, bin Sealtiel, bin Neri, bin Malki, bin Adi, bin Kosam, bin Elmadam, bin Er, bin Yesua, bin Eliezer, bin Yorim, bin Matat, bin Lewi, bin Simeon, bin Yehuda, bin Yusuf, bin Yonam, bin Eliakim, bin Milea, bin Mina, bin Matata, bin Nathan, bin Nabi Daud, bin Asai, bin Obed, bin Boaz, bin Salmon, bin Nahason, bin Abinadab, bin Admin, bin Arni, bin Hezron, bin Peres, bin Yehuda, bin Nabi Yakub, bin Nabi Ishak, bin Nabi Ibrahim, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Rehu, bin Pelek, bin Eber, bin Salmon, bin Kenan, bin Arpaksat, bin Sem, bin Nabi Noh, bin Lamech, bin Metusalah, bin Henok, bin Yaret, bin Mahalalel, bin Kenan, bin Enos, bin Set, bin Nabi Adam, bin Allah.